بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita sudah selesai dari naibul fa'il. Nah, apa yang dimaksud dengan naibul fa'il Abah Hakim? Contohnya seperti apa? Umiral al-waladu. Mana naibul fa'ilnya? Al-waladu. Kenapa disebut naibul fa'il? Nah, apa tanda rafa'nya? Dhammah. Nah, kenapa dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Naam. Ahsanta. Umira fi'il apa ini umira? Aba Huzaifah. Fi'il amr. Umira. Iya, umira fi'il apa? Fi'il madhi, ma'lum atau majhul? Majhul. Naam, kenapa disebut majhul? Kenapa fi'il madhi ini dikatakan majhul? Umira. Karena di dhamma huruf awalnya di kasrah huruf sebelum akhir. Naam, umira. Karena kaidah cara membuat fi'il madhi majhul dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Sebutkan ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Naam. Aba Nabil, apa ketentuan naibul fa'il? Nah, naibul fa'il harus selalu marfu. Harus selalu terletak setelah fi'il majhul. Apabila ada naibul fa'il, maka fa'ilnya harus dihilangkan. Nah. Nah, kalau naibul fa'ilnya ada dua, maka naibul fa'il yang pertama dijadikan sebagai kalau maf'ul bihnya ada dua, maka yang pertama dijadikan naibul fa'il, yang kedua tetap menjadi maf'ul bih. Nah, Hasan. Apa lagi? Nah, asanta. Kalau naibul fa'ilnya musanna atau jama, maka fi'ilnya tetap mufrad. Nah, mahsan. Apa lagi? Lupa lagi. Yang lain, Aba Hilda, yang belum disebutkan. Apabila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas juga. Nah. Barakallahu fikum. Ini ketentuan-ketentuan apa? Naibul fa'il. Hampir sama dengan ketentuan fa'il dan ada tambahannya. Nah. Ada contoh. Naam. Tadribu Aisyatu al-Hirrata. Tadribu Aisyatu al-Hirrata. Bab apakah ini? Indak Bahrul. Bab fa'il. Mana fa'ilnya? Tadribu Aisyata al-Hirrata. Aisyata sebagai naibul fa'il. Kenapa disebut naibul fa'il? Terletak setelah fi'il. Kenapa disebut fa'il? Nah, karena terletak apa tadi? Nah, majhul tadribu. Nah, karena terletak setelah fi'il ma'lum. Jadi bukan bab naibul fa'il. Tadribu Aisyatu al-Hirrata. Nah, al-Hirrata sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kucing itu telah dipukul. Kucing itu telah dipukul, abagosan. Apa? Dorobal hir. Hirrata. Doroba. Kucing itu telah dipukul. Naam. Kalau doroba telah memukul. Kalau telah dipukul apa? Naam. Duriba. Naam. Duriba telah dipukul. Al-hirrata al-hirratu. Al-hirratu sebagai apa? Naibul fa'il. Naibul fa'il harus marfu al-hirratu. Kemudian naibul fa'ilnya muzakkar atau muannas? Muannas. Kalau naibul fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus diberi tanda muannas. Mana tanda muannasnya? Duduk. Duriba, enggak ada tanda muannasnya. Berarti harus diberi tanda muannas. Menjadi apa? Duribat. Nah, duribat al-hirratu. Naam, harus diberi tanda manas karena naibul fa'ilnya manas. Naam. Azan itu sedang didengarkan. Aba Ali. Azan sedang didengarkan. Yusma'ul azanu. Ahsanta. Azan itu sedang didengarkan. Salat itu sedang ditegakkan. Naam. Darman. Apa? Ditegakkan. Didirikan. Sholat itu sedang didirikan. Abahbab. Apa? Apa? Nah. Apa? ada. Kalau ada sedang dilaksanakan, ditunaikan. Ada yu'addi, yu'adda. Nah, Abu Abdurrahman. Sholat itu nam sedang ditegakkan, didirikan. Tukimu, nah, kalau tukimu sedang mendirikan, kalau sedang didirikan, nah, Aba Umar. Tuki mati selaba saudah sedang didirikan pakai fi'il apa sedang? Sedang didirikan sholat itu. Lah, kotor. Nah, belum pernah dengar ya didirikan ya. Nah, kalau mendirikan apa? Yukimu Muhammad yukimu sholat. Muhammad sedang mendirikan sholat. Yukimu, nam kalau dimajurkan menjadi apa? Yukamu. Kalau sholat berarti tuqa, tuqamu sholat. Ini belum sampai kita. Tuqa, tuqamu sholat. Nah. Dari koma. Koma yakumu. Yukamu. Dan. Kalau fil madi uqimatis shalah. Uqima, uqimatis shalatu. Nah. Kita lanjut barakallahu fikum. Mudah-mudahan bab naibul fa'il barakallahu fikum. Satu lagi. Nah. A'ta Muhammadun abahu nam hadiyatan. A'ta Muhammadun abahu hadiyatan. Bab apa ini? Nam Abadnan. A'ta Muhammadun abahu hadiyatan. Bab apa ini? Bab fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu'. Didahului oleh a'ta. Fi'il apa? Fi'il ma'lum. Dan menunjukkan pelaku. Nam. A'ta Muhammadun abahu hadiyatan. Jadikan bab naibul fa'il menjadi apa bab razak? A'ta Muhammadun abahu hadiyatan. U'tiya, na'am. Na'am. U'tiya abuhu hadiyatan nasanda. Mana ibul fa'ilnya? Abuhu. Apa tanda rafa'nya? Wau. Kenapa dengan wau? Asmaul Hamzah. Wa'tiya abuhu hadiyatan. Senta. A'ta termasuk fi'il yang membutuhkan berapa? Dua maf'ul bih ya. A'ta. Memberikan. Nah. Seperti yang fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Seperti. Sama yusammi menamakan. Muhammad menamakan anaknya. Misalkan Qasim. Iya, maf'ul bih ya. Tetap maf'ul bih. Hadiyatan. Mansub ya. Nam sama yusami, sama menamakan. Biasa dia membutuhkan dua maf'ul bih. Nam ya, sama yusami. Sama tulisannya gini. Membutuhkan dua maful bih seperti apa? Wati. Wati. Membutuhkan dua maful bih. Baik, kita lanjut. Barakallahu fikum. Yang ketiga dan yang keempat dari marfu'atul asma adalah al-mubtada'u wal-khabaru. Mubtada dan khabar. Nah, ini terus sudah masuk ke pelajaran inti ilmu nahwu. Seperti fa'il, naibul fa'il, kemudian mubtada, khobar. Karena akan membahas harokat akhir. Yang ketiga dan keempat dari asma'u, dari marfu'atul asma', isim-isim yang dibaca rafa. Yang ketiga mubtada, yang keempat adalah khobar. Mubtada dan khobar tidak bisa dipisahkan. Kalau ada mubtada harus ada khobar. Kalau ada mubtada belum ada khobar maka kalimat belum sempurna. Jadi kalau sudah didapati mubtada maka harus dicari khobarnya. Nam. Al-mubtada wal khabaru ismani. Untuk membuka pengetahuan tentang mubtada dan khobar, nah, diberikan pendahuluan yaitu al-mubtada wal khabaru ismani. Mubtada dan khobar itu kedua-duanya adalah isim, bukan fi'il. Jadi mubtada itu bentuknya isim. Khobar juga bentuknya isim. Ini asal dari bentuk khobar. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Tersusun dari keduanya, dari mubtada dan khobar itu, sebuah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Pernah kita mendengar jumlah ismiyah? Pernah. Jumlah ada berapa dalam bahasa Arab? Dua. Yang pertama apa? Jumlah ismiyah. Yang kedua? Jumlah fi'liyah. Nah sekarang waktunya pembahasan jumlah ismiyah. Dulu pernah diterangkan apa itu jumlah ismiyah? Apa pengertiannya? Jumlah ismiyah? Jumlah yang didahului oleh isim. Iya. Jumlah yang didahului oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah apa? Jumlah yang didahului fi'il. Berarti bab fa'il dan bab naibul fa'il. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Didahului oleh fi'il. Fa'il adalah isim yang marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum. Berarti didahului oleh fi'il ma'lum. Naibul fa'il adalah isim yang marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Berarti didahului oleh fi'il majhul. Berarti bab fa'il dan bab naibul fa'il termasuk bab jumlah fi'liyah. Adapun sekarang, nah, mubtada dan khabar termasuk bab jumlah ismiyah. Karena mubtada bentuknya harus isim. Dan dia di awal kata. Mislu contoh jumlah ismiyah. Belum masuk pengertian mubtada ini. Nah, seharusnya disebut mubtada itu apa? Nah, begitu. Contoh dulu. Yang penting mubtada dan khobar berbentuk isim, bukan fi'il. Coba lihat. Mubtada dan khobar bentuknya isim. Contohnya mislu. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Nah. Mana mubtadanya kira-kira? Al ilmu. Isim? Isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Kemudian nafi'un. Isim? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Al ilmu nafi'un. Cara mengartikan mubtada khobar seperti itu. Ilmu itu bermanfaat. Nah. Contoh kedua. Al-ustazu maridun. Guru itu sakit. Guru itu sakit. Mana mubtadanya? Al-ustazu. Nah. Isim al-ustadu. Nah, apa tanda isimnya? Alif lam. Maridun isim? Isim. Tanda isimnya? Aliyun ghaniyun. Ali itu orang kaya. Ya. Isim Ali. Ghaniyun isim. Anta mujtahidun. Engkau seorang yang rajin. Nah, anta isim? Isim apa? Isim dhamir. Karena isim ada zahir, ada dhamir. Nah, ini semuanya contoh mubtada khobar. Nah, baru akan disebutkan. Ammal mubtada'u fahuwa ismun. Mukhbarun anhu. Adapun mubtada itu adalah isim yang dikhobarkan, yang diberitakan. Mubtada adalah isim yang diberitakan. Isim yang dihabarkan. Yang diberi kabar. Ismun mukhbarun anhu. Mubtada adalah isim yang diberitakan. Yang dikabarkan tentangnya. Wal khabaru adapun khabar adalah mukhbarun bihi. Isim yang memberitakan. Yang menghabarkan. Pengertian ini berarti mubtada khobar itu apa? Hanya bisa dilihat dari sisi arti saja. Iya enggak? Mubtada adalah kata yang diberitakan, yang dikabarkan. Khobar adalah yang memberitakan. Berarti dilihat dari sisi arti saja. Kalau dari sisi lafaz dengan pengertian seperti ini, nan tidak bisa. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa diberi, nan tidak bisa diketahui. Barakallahu fikum. Maka di sana ada pengertian mubtada yang ringkas yang lebih mengenalkan, yang lebih mengenalkan kepada mubtada. Apa itu? Kata sebagian ahli nahu, yang namanya mubtada adalah ismun marfu'un nam fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang marfu yang terletak di awal jumlah, di awal jumlah, di awal kalimat. Dengan definisi ini bisa kita mengenal mubtada dari sisi lafaz. Apa itu mubtada? Isim yang marfu yang terletak di awal kalimat, di awal jumlah. Nah, apa itu khobar? Khobar adalah isim yang marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Nah, khobar adalah isim yang marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Pengertian mubtada khobar yang seperti ini seperti disebutkan oleh enam penulis kitab Qawaid, enam mulakhas kaidah bahasa Arab yang disebut dengan siapa penulisnya, Fuad Nu'mah. Nah, ada sana mulakhas kaidah lughatil Arabiyah ditulis oleh Fuad Nu'mah. Nah, seorang dari Misri. Nah, beliau menerangkan mubtada seperti itu. Yang namanya mubtada adalah isim yang marfu yang terletak di awal jumlah. Adapun khabar adalah isim yang marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Nah, nah, coba perhatikan pengertian kedua mubtada ini. Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal jumlah. Cukup. Itu lebih mengena. Karena kita sudah mengerti mengenai isim marfu, fa'il isim marfu, naibul fa'il isim marfu. Sekarang mubtada juga isim marfu. Di mana letaknya? Di awal jumlah. Itu ditanya. Apa itu mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Coba lihat contohnya. Al-ilmu nafi'un. Aina al-mubtada? Al-ilmu. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Iya. Al-ustadzu maridun. Aina al-mubtada? Al-ustadzu. Kenapa disebut mubtada? Isim marfu terletak di awal jumlah. Naam. Aliyun ghaniyun. Aina al-mubtada? Aliyun. Kenapa disebut mubtada? Ismul marfu yang terletak di awal jumlah. Naam. Barakallahu fikum. Anta mujtahidun. Nah, ini dia. Anta mujtahidun. Aina al-mubtada? anta. Kok bukan isim marfu? Anta isim marfu atau bukan? Nam, marfu juga. Tapi kalau anta kan tidak memiliki tanda tanda rafa. Karena dia dhamir. Dhamir nam bariz fi mahalli ish fi mahalli raf'in. Karena dhamir tidak memiliki tanda rafa, berarti dia fi mahalli raf'in. Berarti anta fi mahalli raf'in mubtada. Begitu. Nah, jadi kalau mubtadanya terbentuk dari dhamir, nah, bukan kita katakan isim marfu. Tetapi apa? Sebut dhamirun fi mahalli raf'in. Nah. Kemudian khobar, coba lihat. Apa itu khobar tadi? Khobar adalah isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Al-ilmu nafi'un. Mana isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada? Nafi'un. Apa tanda rafa'nya nafi'un? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Iya. Menerangkan keadaan mubtada atau tidak? Menerangkan. Al-ilmu nafi'un. Ilmu itu apa keadaannya? Nafi', bermanfaat. Al-ustadu maridun. Aina al-khabar? Maridun khabar. Kenapa disebut khabar? Ismun marfu'. Nam mukhbar bihi. Au nam yukhbiru anil mubtada. Menghabarkan tentang keadaan mubtada. Ustad itu sakit. Iya. Menerangkan keadaan mubtada. Itulah khabar dia. Barakallahu fikum. Aliyun ganiyun. Aina al-khabar? Ganiyun. Kenapa disebut khabar? Isim marfu menerangkan keadaan mubtada. Anta mujtahidun. Aina al-khabar? Mujtahidun. Kenapa disebut khabar? Isim marfu menerangkan keadaan mubtada. Naam. Jumlah yang tersusun dari mubtada khabar disebut jumlah apa? Jumlah ismiyah. Barakallahu fikum. Naam. Kita lihat. Wal jumlatul murakkabatu minal mubtada'i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Dan jumlah yang tersusun, murakabah tersusun, minal mubtada'i wal khabari, dari mubtada dan khabar, tusamma maka dinamakan jumlah ismiyah. Naam. Barakallahu fikum. Jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar disebut apa? Jumlah ismiyah. Jadi dikuatkan pengetahuan pengertian mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Isim yang marfu yang terletak di awal jumlah. Apa itu khabar? Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Kemudian al-mubtada'u, mubtada itu dibagi dua, seperti fa'il dan seperti naibul fa'il. Zahirun wa dhamirun. Mubtada itu ada berbentuk zahir, isim zahir, dan ada yang berbentuk dhamir. Seperti apa contoh mubtada yang zahir? Disebutkan di sini. Allahu sami'un. Allah itu maha mendengar. Mana mubtadanya? Lafzul jalalah Allah. Ingat, lafaz Allah, lafzul jalalah Allah. Lafaz yang mulia. Nah, lafzul jalalah Allah. Allahu lafzul jalalah Allah, mubtada. Marfu'. Marfu. Apa tanda rafanya? dhammah zahirah. Kenapa dengan dhammah zahirah? Karena isim mufrad. Aina Abu Marwazi? Gaib. Tadi ada maghrib. Gaib. Al-adibu. Enam. Kemudian. Aina al-khabar Allahu sami'un? Sami'un khabar. Kenapa disebut khabar? Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Kenapa dengan dhammah? Isim mufrad. Al-adibu mahbubun. Orang yang beradab itu dicintai, disenangi. Al-adibu mahbubun. Nah, orang yang beradab itu mahbub, dicintai, disenangi. Ainal mubtada al-adibu. Kenapa disebut mubtada? Ismul marfu fi awal jumlah. Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Wa ainal khabar mahbubun. Kenapa disebut khabar? Ismul marfu yukhbiru anil mubtada. Isim marfu yang menerangkan keadaan mubtada. Al-bintu mujtahidatun. Nah, lihat. Al-bintu muannas atau muzakkar? Muannas. Mujtahidatun muzakkar atau muannas? Muannas. Sesuai? Sesuai. Itulah mubtada khabar. Harus sesuai muzakkar dan muannasnya. Nanti akan ada ketentuannya nanti. Nah, ya, ini sebagai salah satu contoh. Enggak boleh al-bintu mujtahidun. Al-bintu muannas, khabarnya pun muannas. Yang diberitakan muannas, yang memberitakan juga muannas. Nah, yang memberitakan tentang keadaannya harus muannas juga. Anak wanita itu rajin. Nah, kalau al-bintu diganti al-waladu apa? Al-waladu mujtahidun atau mujtahidatun? Mujtahidun. Dibuang taknya, karena sama-sama muta. Al-waladu muzakkar, mujtahidun juga muzakkar. Nanti akan ada keterangan ketentuannya. Al-bakhilu madzmumun. Al-bakhilu madzmumun. Coba diterjemahkan. Al-bakhilu madzmumun. Aba Ilda. Orang atau pelit? Bakhil. Sifat ya. Sifat ini. Pelit itu madzmumun. Nah. Tercela. Berarti sifat ini. Nah. Bukan orangnya. Nah. Lihat. Ini mubtada yang berbentuk zahir. Allahu lafzul jalal Allah. Al-adibu. Al-bintu. Al-bakhil itu semuanya isim zahir. Mubtada terbentuk dari isim zahir. Nah, sekarang mubtada yang berbentuk dhamir. Contoh. Huwa ghaniyun. Dia adalah orang kaya. Mana mubtadanya? Huwa. Dhamir atau dhahir? Nah, dhamir. Huwa. Nah. Kalau mubtada dari isim dhamir, maka tidak memiliki tanda rafa. Tetapi kita katakan apa? Fi mahalli raf'in. Menempati tempatnya rafa. Hiya maridhatun. Mana mubtadanya? Hiya. Hiya termasuk dhamir? Naam dhamir. Hiya untuk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Maka khabarnya pun perempuan. Maridhah. Maridhatun. Ada taknya. Naam. Anta nasyitun. Mana mubtada? Anta. Apa nasyid? Arti nasyid? Semangat. Nasyid. Engkau adalah orang yang semangat. Nah. Hah? Pakai tak. Pakai sin dan tak kalau nasyid. Ini apa? Nasyidun. to, shin besar. Bedakan. Kalau nasid pakai sin. Fi'il dia. Pakai ta, nasitu, ta. Jauh. Dia fi'il, ini apa isim? Kalau nasitu saya lupa fi'il dia. Kok bisa? Nasitu fi'il. Saya lupa. Nasitu apa itu? Jangan-jangan belum pernah dipelajari kalimat nasitu. Nasitu. Nasitu. Ini apa? Pembangkit? Ini fi'il fa'il. Saya lupa. Saya telah lupa. Harus tulisan yang lenyang. Tapi barakallahu fikum. Kalau ini apa? Anta nasyitun. Engkau orang yang semangat. Nasyit. Nah, maka orang apa? Harus belajar makhraj. Nah, kalau enggak belajar makhraj sama aja enggak bisa dibedakan. Nah. Ana tilmidun. Saya adalah murid. Mana mubtadanya? Ana. Ini semuanya mubtada yang berbentuk dhamir. Naam. Jadi, nah ada mubtada zahir, ada mubtada dhamir. Dhamir yang berapa itu? 14. Dhamir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Dhamir yang 14 bisa menjadi mubtada. Ya, semuanya yang 14 bisa menjadi mubtada. Nah, barakallahu fikum. Masuk kepada ketentuan-ketentuannya, harus ketentuannya. Barakallahu fikum. Coba perhatikan ketentuannya. Dihafal ketentuannya. Nah, seperti ketentuan fa'il, ketentuan naibul fa'il, ketentuan mubtada khobar. Ilmu nahu awalnya susah, akhirnya mudah. Nah, ini, coba lihat. Nah, ketentuan-ketentuan harus kita contohnya, harus kita hafal. Nah, pengertiannya harus betul paham contohnya. Tapi akhirnya, nanti bisa kita rasakan sendiri. Menjadi ilmu yang paling mudah di antara ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar harus selalu dalam ke dalam bentuk marfu. Kenapa? Karena mubtada dan khobar termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca marfu. Jadi enggak ada mubtada mansub, enggak ada khobar mansub. Kalau kita mendapati sebuah kata di awal kata, jangan tiba-tiba mansub. Apa jadi di mana? Hukum asalnya marfu. Kenapa? Karena ini menjadi mubtada. Kita berbicara masjid ini besar. Apa kita katakan? Al-masjidu kabirun. Enggak boleh al-masjida. Enggak boleh al-masjidi. Kenapa? Mubtada. Mubtada itu adalah apa? Isim marfu terletak di awal kata. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Nah. Barakallahu bikum. Harus marfu. Bapaknya Muhammad itu guru. Apa kita katakan? Aba Abu Abi. Abu kalau mubtada di awal kata. Abu Muhammadin mudarrisun. Bapaknya Muhammad itu guru. Enggak ada tiba-tiba Abi, enggak ada tiba-tiba Aba. Tetap Abu marfu. Karena mubtada isim marfu yang terletak di awal kata. Barakallahu fikum. Jadi mubtada, barakallahu fikum, dan khabar harus selalu marfu. Berarti bukan mansub, bukan majrur. Nah, kita akan mengatakan mobil itu mahal. Apa kita katakan? As-sayyaratu mahal. Ghaliyatun mahal. Ghaliyah. Ghaliyatun. Roti itu murah. Apa kita katakan? Al-khubzu rakhisun. Murah. Begitu. Harus al-khubzu as-sayyaratu. Naam. Ya, karena dia mubtada. Isim marfu terletak di awal kata. Naam. Bisa kita buat kalimat seperti itu. Barakallahu fikum. Yang kedua, susunan mubtada dan khabar ialah 6 jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Mafhum ya? Sudah sama seperti kemarin. Jadi susunan jumlah mubtada khabar namanya jumlah ismiyah. Namanya jumlah ismiyah. Naam, barakallahu fikum. Ketiga, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il. Ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Iya. Sekali lagi, bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Kalau fi'ilnya maklum, berarti apa? Fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, berarti naibul fa'il. Nah, kemudian, bila ada isim marfu mendahului fi'il, dibalik sekarang. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Kita balik sekarang. Nah. Ya, ada isim marfu didahului oleh ada isim taib, bila ada isim marfu mendahului fi'il. Nah, seperti sekarang apa? Muhammad tadi apa kemarin itu? Menulis ya. Apa contoh fa'il? Contoh fa'il apa kemarin? Daraba Aliun al-kalba. Ali telah memukul seekor anjing. Kita dahulukan Ali-nya. Daraba dibelakangkan. Menjadi apa? Aliun dorobal kalba. Kalba tetap di belakang. Tapi dua saja ini. Fi'il dan fa'ilnya. Yang dimajukan dan di barakallahu fikum. Dikebelakangkan. Coba lihat ketentuannya. Bila ada isim marfu. Bila ada isim marfu mendahului fi'il. Aliun doroba al-kalba. Mana isim marfunya? Aliun. Mendahului fi'il? Nah, mendahului kalimat doroba. Maka isim marfu tersebut disebut apa? Mubtada. Aliun doroba al-kalba. Iya. Yang asalnya doroba aliun kalba, sekarang aliun doroba al-kalba. Nah, ya. Berarti aliun kalau didahulukan menjadi mubtada. Iya, menjadi mubtada. Tetapi kalau dia terletak setelah fi'il, didahulu oleh fi'il, aliun menjadi fa'il. Nah. Jadi intinya isim marfu yang terletak di awal kata adalah mubtada. Jumlah fi'liyah dan fi'il fa'il bisa berubah menjadi jumlah ismiyah. Tergantung kalimat apa yang kita dahulukan. Kita berbicara isim dulu, kita sebutkan duluan, atau fi'il dulu. Ya, barakallahu fikum. Sama saja artinya. Tetapi beda nama jumlah. Kalau mendahulukan fi'il berarti jumlah fi'liyah. Kalau mendahulukan isim berarti jumlah ismiyah. Boleh. Tidak boleh. Tidak boleh enam fi'il. Iya. Karena dia isim marfu terletak di awal kata. Berarti dia mubtada. Tapi kalau fi'il bukan isim marfu didahulukan, bukan dia menjadi mubtada. Iya. Tidak bisa. Fi'il di awal kata bukan mubtada tetap. Fi'il. Yang mubtada itu berbentuknya isim. Harus isim. Isim marfu terletak di awal jumlah. Itu mubtada. Jangan terkecoh. Nam dengan fa'il. Cuman tadi saya mencontohkan. Nam jumlah fi'liyah fi'il fa'il bisa berubah menjadi apa? Jumlah ismiyah. Itu saja. Barakallahu fikum. Kembali kepada pengertian mubtada itu. Apa itu mubtada? Isim marfu yang terletak di awal jumlah. Nah, barakallahu fikum. Baca lagi nomor 3. Bila ada isim marfu didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Titik. Nah, jangan digabungkan dengan fa'il. Nah, khawatir. Nah, berubah. Nah, ya. Ingat kembali yang mubtada adalah isim marfu terletak di awal jumlah. Itulah bila ada isim marfu mendahului fi'il. Berarti apa? Isim marfu di awal kata. Berarti dia mubtada. Nah. Barakallahu fikum. Yang nomor 4. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Ini penting. 3 ini paling nomor 4 paling inti ketentuan mubtada. Susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Yaitu sesuai apanya? Bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Contoh tadi. Nah, contohnya coba lihat. Al-ilmu nafi'un. Al-ilmu mufrad? Mufrad. Tanda rafa'nya apa? Dhammah karena isim mufrad. Khabarnya nafi'un juga isim mufrad. Tanda rafa'nya dhammah. Al-ustadu maridun. Al-ustadu mufrad? Mufrad. Satu orang guru. Khabarnya juga mufrad maridun. Naam. Barakallahu fikum. Ini ketentuan pertama. Mubtada. Bila mubtadanya mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad. Enggak boleh mubtadanya mufrad, khabarnya musanna. Enggak boleh. Al-ustadu maridani. Misalkan. Al-ustadu mufrad? Mufrad. Maridani musanna. Enggak sesuai. Enggak boleh juga mubtadanya musanna, khobarnya jama'. Al-ustadani. Naam. Apa? Apa? Mariduna. Jamaknya apa maridun? Amrod itu penyakit. Penyakit. Jamaknya mardo. Nah. Jangan yang susah. Misalkan begini. Guru itu orang-orang yang beriman. Al-ustadu mu'minun. Guru itu seorang yang beriman. Sesuai? Sesuai. Nah. Tidak boleh mengatakan al-ustadu mu'minani. Guru itu dua orang yang beriman. Salah bahasa-bahasa kita juga. Ya, enggak boleh juga al-ustadani mu'minuna. Enggak sesuai dia. Ya. Enggak boleh. Harus sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, maka khabarnya pun harus mufrad. Al-ustadu mu'minun. Naam. Al-ustadu sabirun. Guru itu adalah seorang yang sabar. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kalau mubtadanya mufrad, khabarnya pun harus mufrad. Yang kedua, bila mubtadanya musanna atau jama', maka khabarnya harus pula musanna atau jama'. Contoh, dua guru itu adalah dua orang yang sabar. Apa kita katakan? Al-ustazani sabirani. Iya, sesuai? Sesuai. Enggak boleh al-ustazani sabirun. Mubtadanya apa? Musanna, khabarnya mufrad. Atau terbalik, al-ustazani sabiruna. Enggak sesuai. Nah, ya. Jadi harus sesuai. Kalau musanna, khabarnya mubtadanya, maka khabarnya pun harus musanna. Al-ustazani sabirani. Kalau jama' mubtadanya, maka khabarnya pun harus ya jama'. Enggak mesti jama' mudzakkar salim, yang penting jama'. Jadi jama' yang tiga tersebut. Guru-guru itu orang-orang yang sabar. Apa kita katakan? Guru-guru itu adalah orang-orang yang sabar. Apa kita katakan? Apa guru-guru? Ustaz, ustazun, ustazani, asatizu. Jama' taksir, asatizah. Iya. Asatid. Iya kan? Sebenarnya asatid. Guru-guru. Ustad-ustad. Berarti apa? Al-asatidu. Hah? Sabiruna. Begitu. Jadi harus apa? Sesuai. Kalau mubtadanya mufrad, maka mubtadanya khobarnya juga harus mufrad. Kalau khobar mubtadanya musanna, khobarnya pun harus musanna. Kalau mubtadanya jama', maka khobarnya pun harus ya jama', walaupun berbeda tanda rafa'nya, tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Ya, nanti akan ada contoh. Nah. Al-asatidu, jama' taksir dia. Jama' taksir. Khabarnya jama' mudzakkar tadi. Tidak. Yang penting ya, jama'. Al-asatidu. Al-asatidu. Qabirun. Atau al-asatidu ini al-asatidah. Al-asatidatu. Sama. Jadi begini. Al-asatidatu. Ini menurut apa? Ya, jangan. Jangan takdir. Jangan takdir. Waktu udah tanya. Asatidu atau asatidu. Jangan takdir dua. Asatidu atau asatidah. Yang penting di jamak di sana. Walaupun di jamak kaki, di jamak kaki tidak mengapa. Yang penting ya. Ya. Ya. Terakhir, bila mubtadanya mu'annas, maka khobarnya pun harus mu'annas pula. Demikian juga mudzakkar. Nah, bila mubtadanya mu'annas, khobarnya pun harus mu'annas. Contoh tadi, al-bintu mujtahidatun. Anak perempuan itu mujtahidah, orang yang rajin. Al-bintu mu'annas. Iya, khobarnya pun harus mu'annas. Kalau al-waladu apa kita katakan? Al-waladu mujtahidun. Berarti kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya pun harus muzakkar. Nah, kesimpulannya, mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi pertama, bilangan. Bilangannya. Mufrad, mufrad. Musanna, musanna. Jama, jama. Yang kedua, mubtada khobar harus sesuai dari sisi muzakkar dan muannasnya. Ya. Bilangan, muzakkar dan muannas. Enam, kemudian yang ketiga, mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi i'rabnya, keadaannya. Marfu, marfu. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ini tiga, barakallahu fikum, ketentuan mubtada dan khobar. Dihafal, enam, dan diingat, barakallahu fikum. Nah. Insyaallah kita lanjut besok. Nah. Ada yang bertanya? Intinya sekarang yang paling inti, dihafal pengertian mubtada itu apa, khobar itu apa, contohnya. Nah, ya, contohnya. Nah. والله تعالى لم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.